Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Para pendengar Radio Suara Nabawi, Dakwah Mustafa dan yang lainnya bergabung dengan kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 10 Muharram yang disebut Hari Asyura. Marilah kita tingkatkan ibadah, kita tingkatkan berzikir kepada Allah di bulan itu. Karena hari itu adalah hari yang agung. Hari banyak Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang soleh. Bahkan orang-orang Arab konon dahulu juga mengagungkan hari itu dan mereka berpuasa jahiliyah sebelum mereka menjadi orang Islam. Dan orang-orang Yahudi konon juga mengagungkan hari itu. Islam pun juga menetapkan hari itu adalah hari agung, dianjurkan kita untuk berpuasa di dalamnya. Dan selain itu juga dianjurkan untuk banyak bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan kebahagiaan khusus di saat itu dengan menambah belanja atau yang lainnya kepada anak-anak, kepada keluarga, serta amal kebaikan-kebaikan yang lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengenang kematian Sayyidina Husain radhiyallahu an di hari 10 Asyura, boleh-boleh saja, tapi janganlah mengkhususkan hari itu hari ratapan, hari kesusahan, karena sebenarnya Sayyidina Husain adalah diwafatkan oleh Allah di hari yang mulia, hari pilihan, yaitu 10 Asyura. Hari itu bukan hari naas, tapi itu adalah hari momen yang sangat indah bagi Sayyidina Husain, karena beliau mendapatkan kedudukan syahadah, mati syahid. Beliau di hari itu adalah hari kembali kepada rahmat Allah untuk bergabung dengan orang tuanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Fatimatuz Zahra, dan dengan kakeknya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi beliau hari itu adalah hari yang sangat istimewa. Mungkin di antara kita melihat kisah tragis Sayyidina Husain, ada hatinya mungkin pilu, susah dan sedih, maka itu adalah wajar. Tapi janganlah sampai kita menjadi orang yang seakan-akan protes dengan ketentuan Tuhan, dan menjadi orang yang sampai menyakiti diri dengan memukul-mukul, melukai diri. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Kalaupun Anda untuk mengenang Sayyidina Husain dengan membaca Al-Qur'anul Karim, dengan berzikir kepada Allah, dengan bersolawat kepada Nabi, maka itu adalah merupakan satu harapan daripada Sayyidina Husain sendiri, karena beliau adalah mengajak kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Sekali lagi, jangan Anda berbuat sesuatu yang tidak berdasar sama sekali. Jangan berdalih karena Rasulullah menangis, maka Anda menjadikan hari itu adalah hari ratapan. Karena sesungguhnya Rasulullah bukan hanya menangis dengan kematian Sayyidina Husain. Rasulullah juga pernah menangis dengan kematian pamannya Abu Thalib, istrinya Khadijatul Kubra. Rasulullah juga pernah menangis karena anaknya, kematian anaknya Ibrahim, pamannya Sayyidina Hamzah, bahkan beberapa para sahabat yang lainnya. Dan tidak sedikit Rasulullah menangis karena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan menggambarkan saat itu adalah saat kesedihan, tapi itu adalah spontanitas hati Nabi yang penuh dengan rahmat. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur karena menangis, menangisi anaknya Ibrahim atau cucunya daripada anaknya Zainab apa itu tangisan ya Rasulullah? Nabi menjawab, hadihi rahmah, ini adalah rahmat. Walakin la akulu illa ma yurdillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi aku tidak mau mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridha, yaitu ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan menjerit-jerit, bukan meratap-ratap, bukan menyakiti badan, karena itu tidak membuat Allah ridha. Sekali lagi, janganlah bergabung dengan orang-orang yang mengadakan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Silahkan Anda mengenal Sina Husin, tapi dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata ustaz? Tuh, apa kata ustaz? Suara Nabawi.